dan akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka, wa a'maluhum dan amalan-amalan mereka, tubayyinul islam bil marrah, berbeda sekali dengan Islam, jauh berbeda, jauh sekali dengan Islam dalam akidahnya, dalam amalannya. Bagaimana akan dikatakan Islam lawan akidahnya tidak seperti Islam, akidah orang Islam? Bagaimana dikatakan Islam lawan kemudian amal-amalnya tidak seperti kaum muslimin? Beda sekali. فَمَحْصُلُ قَوْلِهِمْ تَعْتِيلُ الصَّانِعِ وَإِبْطَالُ النُّبُوَّةِ وَالْعِبَادَاتِ وَإِنْكَارُ الْبَعْثِ. Dan hasil dari perkataan mereka, mereka mengingkari As-Sani' sang pencipta, mereka membatalkan kenabian dan peribadatan, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini bukan lagi beda sekali dengan Islam. Kalau sudah seperti ini keyakinan, mengingkari pencipta, ta'til, meniadakan pencipta, ini bukan lagi berbeda dengan Islam. Ini bahkan lebih parah daripada orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad. Ya dong. Siapapun di antara kita misalnya, di beberapa pertemuan yang lalu, khususnya kajian sirah, yang sebenarnya kala itu tentunya disampaikan khusus untuk santri Bakkah, tapi ulun live kan kita membahas bagaimana orang-orang kafir Quraisy mencari jalan begitu banyak, mencari cara begitu banyak, bagaimana supaya mereka bisa menyetop dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari itu cara dan jalannya supaya dakwah ini stop. Memanggil Nabi Muhammad dengan gelar-gelar buruk enggak mempan. Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mempan, walaupun kena ya untuk Nabi Muhammad, hingga kemudian Allah harus kemudian berikan kabar-kabar gembira. Kan kena, yang namanya bulian kalau udah setiap hari kena, selevel Nabi Muhammad kena, sedih beliau sallallahu alaihi wasallam, dihina tiap hari, tapi gak mempan, yang masuk Islam masih ada. Mencetak pendongeng-pendongeng untuk melawan yang disampaikan Nabi Muhammad, gak bisa. Dongeng cerita dengan wahyu udah lain derajatnya, tetap orang masuk Islam. Betul-betul menghalangi orang yang ingin masuk Islam, menghalangi orang yang ingin datang pada Nabi Muhammad, betul-betul dihalangi. Atau kemudian membawa orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan Islam ke penyanyi-penyanyi, agar indah bagi mereka nyanyian daripada mendengarkan firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan ada waktu itu yang kita bahas, an-niqash wal-jidal. Di antara cara mereka, usaha mereka untuk menyetop dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-niqash wal jidal, dialog dan debat. Dan kita bahas juga waktu itu ada tiga prinsip saja yang mereka perdebatkan dari risalah yang Nabi Muhammad bawa sallallahu alaihi wasallam. Satu, tentang tauhid. Dua, tentang kenabian. Tiga, tentang hari kebangkitan. Tentang tauhid, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala maha pencipta, mengatur segala urusan, memberi rizki, menghidupkan mematikan, semua tauhid rububiyah mereka yakini. Lah ini mereka meniadakan, menafikan sang pencipta. Kan berarti lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad. Wa ibtalun nubuwwati wal ibadat. Orang-orang batiniyah membatalkan meniadakan kenabian dan peribadatan. Perdebatan orang-orang Quraisy yang kedua, yang mereka dialogkan dan mereka perdebatkan dengan Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah tentang risalah. Bagi mereka, yang namanya risalah, kenabian, itu terlalu agung untuk diemban oleh seorang manusia. Tapi mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad orang yang jujur. Lalu mereka yang menyematkan, yakni gelar Al-Amin untuk Nabi Muhammad. Mereka tahu jujurnya Nabi Muhammad. Mereka tahu baiknya Nabi Muhammad SAW. Cuma karena mereka sombong, tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW, mereka ya bikin-bikin cara, menyebarkan syubhat sendiri. Masa seorang Nabi itu manusia? Malaikat dong. Risalah ini terlalu mulia untuk diemban oleh seorang manusia. Nah, waktu itu mudah dibantah oleh Nabi Muhammad. Bukannya Nabi Musa manusia, bukannya Nabi Isa manusia, kakek buyut kalian, diutus kepada mereka seorang Nabi, kan manusia, apa bedanya saya? Dan semuanya mengatakan, innama nahnu basyarun ana amsalukum. Allah berfirman, sesungguhnya kami hanya manusia seperti kalian. Bedanya diwahyukan kepada kami, wahyu kami terpilih, kami dipilih jadi Nabi, jadi Rasul. Kok terlalu agung kemudian risalah diemban oleh seorang manusia? Kan kakek buyut kalian diutus kepada mereka, Nabi dan Rasul, manusia juga. Dalam perkara tauhid tadi misalnya, mereka tidak membatalkan pencipta, mereka tidak meniadakan pencipta. Mereka bertauhid kepada Allah, tauhid rububiyah saja. Yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan mematikan. Semua perbuatan Allah mereka yakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka niscaya akan mengatakan Allah. Nah, batinnya enggak ada Tuhan. Subhanallah. Berarti kan lebih parah dibandingkan orang kafir Quraisy waktu itu. Kemudian wa ibtalin nubuwah, membatalkan atau meniadakan kenabi. Kenapa? Karena risalahnya itu yang mereka ingin ingkari. Perintah dan larangan yang ada pada risalah itu yang mereka ingin ingkari, berarti nabinya harus ditiadakan. Faham ya? Perintah dan larangan yang ada dalam sebuah risalah seorang nabi, itulah yang mereka ingin tiadakan. Jadi nabinya harus ditiadakan. Kayak misalnya orang-orang Syiah, ketika mereka tidak ingin menggunakan sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang mereka harus tiadakan? Kejujuran para perawi di kalangan para sahabat. Gimana caranya? Celak sahabatnya. Jika seorang perawi tercela, dan ini perawi pertama, yaitu di kalangan para sahabat, mendengarkan langsung dari Muhammad SAW, jika perawi di kalangan para sahabatnya tercela, ya periwayatannya tidak terima. Putus berarti. Semua sabda gugur. Gitu loh. Jadi untuk supaya tidak adanya perintah dan larangan, nabinya harus ditiadakan. Orang-orang kafir Quraisy tidak seperti itu pengingkaran mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya beralasan, risalah ini terlalu mulia untuk diemban oleh seorang nabi. Wal ibadat lah, juga meniadakan peribadatan. Ini kan intinya. Makanya orang-orang tasawuf juga terpengaruh dengan batinnya. Kita akan bahas di sini ada. Bahkan inti kitab ini adalah membahas. Ini inti kitab ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi ini adalah membantah sufiyah. Inti kitab ini. Tapi ini mukaddimah-mukaddimah dari beliau. Buku ini kurang lebih dalam bahasa Arabnya 500 halaman. 500 halaman. 200 halamannya itu tentang sufi. Karena memang inti kitab ini bantahan untuk sufi. Sufiyah, sorry. Tapi ini mukaddimah-mukaddimah yang beliau sampaikan. Kenapa? Sedikit banyak pengaruh batiniah ada pada tasawuf. Kita bahas hari ini juga. Sedikit di antaranya tentunya. Meniadakan ibadah. Orang kafir Quraisy saja beribadah, tapi syirik. Ya. Mereka nyembah Allah, tapi nyembah yang lain juga. Ini enggak ada ibadah. Bahasa Banjar itu intinya pengoleh benar, rebuhannya nih. Tapi dibikin kaedah-kaedah tertentu agar kemudian yakni bisa diterima orang. Oh, itu ya. Oh iya ya. Di sini juga kemudian beliau sebutkan, nanti kita sebutkan sahih. Tentang umum dan khusus, tentang kulit dan inti atau isi. Dan semua kita kaum muslimin ini hanya kulit. Orang-orang yang masih terkena beban syariat. Batiniyah, oh mereka intinya, mereka isinya, mereka tahu rahasianya dari semua perintah dan larangan. Dan terangkat dari mereka semua kewajiban. Intinya pengoler. Apa itu pengoler? Pemalas. Intinya malas saja. Tapi pemalasannya ingin di bahasa hulunya itu dijustifikasi. Supaya dianggap benar. Intinya malas saja. Putar balik ayat. Dan kita juga akan pelajar di sini. Orang-orang seperti ini pakai ayat. Pakai firman Allah yang pasti benar. Pakai. Jadi jangan sampai siapapun di antara kita masih mengatakan bahwasanya jangan sok benar sendiri. Kenapa? Yang lain juga punya dalil. Nih, orang enggak beragama punya dalil pakai Al-Qur'an. Kalau alasan cuma begitu, semua punya dalil. Penyembah kubur pakai dalil. Tapi yang kita bahas yang kedua, benar enggak istidlalnya? Benar enggak cara pendalilannya? Benar enggak cara memahami dalilnya? Itu yang kita bahas. Semuanya pakai dalil. Penyembah kubur pakai dalil. Batiniah pakai dalil. Enggak bisa kemudian kan punya dalil. Semua punya dalil. Yang sesat punya dalil. Sepupu saya saja punya dalil, nama suaminya dalil. Enggak bisa begitu. Dua yang harus terpenuhi, adanya dalil dan sihatul istidlal. Benar pendalilannya. Benar cara memahaminya. Dengan, kembali lagi, mulia dengan mahyat salaf, dengan pemahaman salafus salih, gitu. Tapi jangan benar sendiri, jangan sering menyalah-nyalahkan. Lah, orang salah kita nasihati, karena suatu saat mungkin kita yang salah, kita minta dinasihati. Kalau kemudian yang salah, didiamkan, hancur agama ini. Gak apa-apalah, mereka punya dalil, padahal salah. Terus kita diamkan, runyam agama ini. Potong tuh, Pit. Cukup gak 1 menit, Pit? Cukup. Ya Allah. Batinnya juga pakai dalil, kita akan sebutkan. Kemudian, wa ingkarul bath, mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah ini nih, yang sama persis dengan kafir Quraisy. Dua sebelumnya, itu mereka lebih parah daripada kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy juga mengingkari hari kebangkitan. Idza mitna wa kunna turaba. Apakah kami jika sudah mati dan kami idzama turaba wa idzama dan kami sudah jadi debu, kami sudah jadi tulang belulang? Apakah kemudian kami akan dibangkitkan awa abaunal awwalun dan juga bapak-bapak kami dulu akan dibangkitkan? Kan sudah jadi tulang belulang, sudah hancur. Itu dalil mereka ketika mengingkari kebangkitan. Subhanallah. Ini siapapun di antara pian yang ikut pengajian, tentunya waktu itu ulun bahas ringkasan saja ya dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabil Nabil Mukhtar, ringkasan dari Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Al-Imam Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kata beliau. Dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bantahannya kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mengingkari hari kebangkitan. Ngajak mereka mikir. Bukankah banyak sekali orang berbuat zalim di muka bumi ini dan belum dibalas? Bukankah banyak orang melakukan kebaikan di muka bumi ini dan belum dapat ganjarannya? Kalau seperti keyakinan kalian bahwasanya kalau sudah mati, selesai, jadi tulang belulang, jadi debu, masa dibangkitkan kembali? Ini orang-orang zalim paling enak. Dan tidak selaras dengan nama Allah, Allah Maha Adil. Kenapa? Enggak adil dong. Banyak orang berbuat zalim di dunia, belum dibalas sama Allah. Banyak orang berbuat baik di dunia, belum Allah berikan ganjaran pada mereka. Karena dibangkitkanlah kemudian mereka dibalas masing-masing. Kalau tidak ada kemudian, yakni surga dan neraka, sebelumnya hari perhitungan dan pembalasan, sebelumnya hari kebangkitan, maka dari pertama diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kemudian diterangkannya semua syariat Allah dalam kitab tersebut, percuma semua. Lo enggak ada balasan. Percuma. Percuma Allah mengutus seorang rasul, percuma Allah menurunkan pada mereka kitab-kitab, percuma Allah terangkan dalam kitab-kitab tersebut syariatnya, Pak. Enggak ada balasan juga, udah mati selesai. Enggak gitu dong. Makanya ada hari kebangkitan. Kemudian misalnya dikatakan mustahil, lah ente kan tahu bagaimana cerita orang-orang terdahulu, kakek buyut kalian, misalnya Yahudi. Mereka pernah Allah matikan, Allah hidupkan lagi, dan mereka sama mereka merasa tadi barusan mati. Di zaman yang lalu, di zaman yang lampau, kalian tahu bagaimana Allah pernah menghidupkan yang sudah mati. Nanti, sama, gampang. Kama badakna awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami menciptakan pertama kali, kami bisa mengembalikannya. Kami betul-betul akan melakukan. Gampang bagi Allah menciptakan dari tidak ada apa-apa saja menjadi ada. Gampang. Apalagi hanya mengembalikan yang sudah jadi tulang. Apalagi cuma mengembalikan yang sudah jadi debu. Gampang. Karena katanya kan ada. Dari tidak ada saja jadi ada. Mudah bagi Allah. Nabi membantah kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banah. Surah An-Naziat ayat sekian. Apakah kalian lebih susah penciptaannya dibandingkan langit? Lebih mudah. Langit, nah itu susah tuh. Luas, megah, tanpa tiang. Padahal dia bagaikan atap, tapi tanpa tiang begitu luas, luar biasa. Yang kita lihat ini, mungkin langit pertama aja nggak sempurna kita lihat semuanya. Dan ketika Allah menciptakannya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah enggak pernah merasa lelah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah enggak capek bikinnya. Apalagi cuman kamu. Awam yaro, annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardu walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyya al-mauta. Ahqaf ayat sekian di akhir-akhir itu. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan Allah tidak pernah lelah. Tidak lelah ketika menciptakannya. Apalagi cuman kamu. Apalagi kamunya kurus nih kayak Mas Reza nih. Berapa Zak berat badanmu Zak? 40. Cowok bayangin 40 berat badannya kecil. Saya mending nih 80-an lebih. Tapi kita dibanding langit. Aduh, kayak debu. Bikin langit aja, Allah, gak capek. Apa susahnya membangkitkan dan bantahan, sudah kita bahas tentunya. Dalam hal ini, batiniyah mirip orang-orang kafir Quraisy. Tapi dalam hal kemudian mereka meniadakan kenabian, meniadakan peribadatan, lebih parah dibandingkan kafir Quraisy. Mereka menafikan atau meniadakan pencipta, lebih parah dibandingkan kafir Quraisy. Lanjut. Walakinnahum la yuzhiruna hadza fi awwali amrihim, akan tetapi mereka tidak memperlihatkan ini dalam yakni fi awwali amrihim, pertama-tamanya mereka tidak perlihatkan keyakinan mereka ini, meniadakan Tuhan, meniadakan kenabian, meniadakan peribadatan, dan kemudian meniadakan tidak percaya hari kebangkitan. Awalnya mereka enggak perlihatkan. Syiah dulu juga enggak begitu. Sering ulun sampaikan cerita ini di 2010 atau 2011. saya pernah berdialog dengan salah satu di antara pentolan pemukanya Syiah di Banjarmasin. Dia enggak ngaku Syiah. 2010 enggak ngaku. 2014 dia declare. Saya Syiah. 4 tahun dia sembunyikan. Ini sama. Awal-awal enggak diperlihatkan. Tapi begitu nanti banyak pengikut, baru kemudian diperlihatkan aslinya. Kita juga akan baca nanti satu cerita, kalau waktunya cukup ya. Ya, bagaimana kemudian asal-muasal, yakni satu kelompok dalam batiniah yang bernama Al-Qamithah. Begitu juga awal pertama kali dia nuntut ilmu, si Qurmuthnya itu, yang kepadanya disematkan kelompok Al-Qamithah batiniah. Dia nuntut ilmu kepada seorang jai. Awal perkaranya, dia kan kau masuk nih, sepengen seperti Anda harus ada perjanjian dulu. Nah, di situ baru kelihatan aslinya. Kalau saya tidak sempat bacakan nih semuanya, maka dalam bab ini di, kan tadi kita sebutkan mereka akan mereka memiliki 8 nama atau 8 cabang gitu ya, al-bab ini ya. Ada Al-Qamithah, silahkan baca nanti ceritanya. Akan tetapi mereka tidak memperlihatkan ini pertama kali. Bal yaz'umuna annallaha haq. Awal-awalnya mereka meyakini bahwasanya Allah itu benar. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Ini awal-awal ngelabui orang. Wa dina sahih, dan agama ini benar. Lakinahum yaqulun. Akan tetapi mereka mengatakan. Lidzalika sirrun ghairu dhahir. Untuk perkara-perkara tersebut ada rahasianya yang tidak kelihatan. Allah benar. Nabi Muhammad Rasul benar. Agama Islam benar, tapi itu zahirnya saja. Ada yakni perkara-perkara rahasia yang kalian tidak tahu kalau kalian tidak menyelaminya. Waqad tala'aba bihim iblis. Iblis telah bermain. La'aba yula'ibu, itu bermain. La'iba yal'abu, itu bermain. Tala'aba ya tala'abu, itu main-main. Wazannya berbeda dalam bahasa Arab. Fa'ala yaf'alu dengan tafa'ala ya tafa'alu. Kayak kemarin kita sebutkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala istamsaka bil urwatil wuthqa istamsaka yamsaku dan istamsaka yastamsiku, dalam bahasa kita artinya berpegang atau memegang sama, tapi dalam bahasa Arab beda. Istamsaka lebih kuat, lebih kuat. Ini kayak gitu Imam menyebutkan dengan istilah tala'aba, main-main, dimain babihim iblis, orang-orang batini dipermainkan mereka oleh iblis. Fabalagh, sampai kemudian berlebihan, talimpuak bahasa banyak. Wahassana lahum madzahiba mukhtalifah, dan kemudian iblis memberikan tipu daya kepada mereka dengan keyakinan bahwasanya yakni semua kelompok, semua golongan, semua bahkan agama baik. Ini siapapun nih yang memiliki prinsip pluralisme itu, ini dari batiniah asalnya, semuanya baik. Kalau dalam Islam sendiri, kalau dalam Islam ini kita tidak berbicara semua ibu yang itu karena nutupin angin ya, bisa nggak tahan panjang pengajian atau di situ. Oke. Okay. Sorry pemirsa. Kan kalau yang lebih luas itu semua agama baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, itu awal mulanya adalah iblis. Tapi di Islam sendiri, berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya diancam neraka, Satu yang benar. Ini juga berlaku. Tapi istilahnya manhaj muwazanah. Kelompok A baik, mereka ada kebaikan. Kelompok B baik, mereka ada kebaikan. Akhirnya samar untuk orang apa itu, yakni Islam yang benar. Lama semuanya baik. Siapa? Iblis ini punya gawe. Iblis punya kerjaan. Wa hassana lahum madzahiban mukhtalifah. Ini bukan perkara yang baru. Iblis mempercantik untuk mereka satu keyakinan, semua baik, semua baik. Semua agama, semua kelompok baik. Walahum thamaniyatu asma, dan mereka memiliki 8 nama. Yang kita akan bahas, yang intinya adalah Al-Batiniyah, dan yang saya sarankan Anda untuk membacanya adalah Al-Qaramithah. Bagian dari Batiniyah. Disebutkan di sini. Wasumu bidzalika li'annahum yad'una anna lidhawahiril Qur'ani wal ahadits bawatina tajri min adh-dhawahiri majral lubbi min al-qish. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal. Mereka dinamakan al-batinah demikian. Batin itu inti, dalam. Batiniyah jadi yakni penisbatan kepada orang yakni yang suka Korea. Inti. Mirip-mirip dengan pembahasan sebelum-sebelumnya sebenarnya. Seperti ahli kalam ya, kenanya ini juga. Dinamakan demikian, kenapa? Karena mereka meyakini, yad'un, mereka mengklaim bahwasanya untuk zahir ayat Allah, untuk zahir sabda Nabi Muhammad, itu ada perkara-perkara batinnya, ada perkara-perkara rahasianya, ada perkara-perkara yang samarnya. Layaknya kulit dan isi. Layaknya kulit dan isi. Siapapun di antara Anda, semua kita nih belajar firman, belajar sabda, ah, Anda cuman kulit. Ya, padahal ini pengoler. Jadi sabda, memahami firman, memahami sabda, ente cuman kulit. Di balik itu ada rahasia. Ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh orang-orang yang umum, yang biasa. Harus orang-orang yang wah, cerdas, pintar. Saking pintarnya enggak punya Tuhan. Saking pintarnya enggak punya Tuhan. Saya pernah ya. Kan gini ya. Bu sepertinya sama. Kan di Instagram ada menu search tuh, saya pernah komplain sama David. Lebih tepatnya ngeluh sama Ah David. Fit, kenapa Fit sekarang tampilan searching saya di Instagram kok gini? Saya saat itu sudah sesuai algoritma. Apa tuh? Paham saya? Jangan pakai bahasa komputer. Gini, siapapun yang antum follow, yang melihat akan tampil di situ. Akan kelihatan untuk Ustaz yang mereka lihat dari semua yang antum follow. Oh gitu. Jadi di Facebook kurang lebih sama. Yang saya ingin sampaikan, di antara yang saya pernah lihat, prank. Prank apa? Prank di barat tentunya. Dia begitu orang lewat, oh, digituin. Antum lihat enggak bagaimana reaksi orang-orang yang lewat ketika digagetin? Rata-rata ngomongnya orang-orang kafir nih, rata-rata kayak bot. Aduh, hei, Tuhan. Kepintaran enggak percaya karena kalau manusia percaya Tuhannya. Oh, ini enggak punya Tuhan. Lanjut. Wa ana bi surati tuhimul juhal suwarun jaliyah. Ha ini. Dan bahwasanya Al-Qur'anul ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sabda Nabi Muhammad SAW itu memperlihatkan yang jelas untuk orang-orang yang bodoh saja. Baca sabda itu hanya untuk orang-orang yang bodoh. Kenapa? Kulit. Semua anda nih, mungkin yang nonton nih, anda kulit semua. Saya juga kulit. Isyaratun ila khafiyah. Tapi Al-Quran itu, sedang Nabi Muhammad itu, untuk orang-orang uqala, berakal, pinter, rumuzun, ada rumus-rumus, ada kode-kode. Isyaratun, ada isyarat-isyarat. Ini kebanyakan nonton dari cikot nih kayaknya nih. Ila haqa'ika khafiyah. Ada rumus-rumus, ada kode-kode, ada isyarat-isyarat yang samar, yang juga akan panah tak karep lah. Padahal intinya apa tadi? Pengeler, malas intinya beribadah, itu doang. Tapi kalian cuma paham kulitnya doang. Di balik itu, di balik sabda itu, kayak orang pintar banget. Kita akan sebutkan ayat di sini. Gimana mereka menggunakan ayat dan salah untuk menopang keyakinan mereka pakai ayat, pakai dalil enggak? Jadi dua tadi harus pahami ya, adanya dalil dan benarnya pendalilan. Kalau cuma yang penting dalil, orang juga pemakan riba pakai dalil. Anda nonton video saya tuh sama Akhwah Yutasmin. Syubhat bagaimana ketika dia tahu itu haram, karena mereka biasa kemudian berbicara dengan dalil, ini hukumnya A, ini ada di pasal B mengatakan, maka mereka salah mereka dengan dalil. Tapi benar enggak pendalilannya? Enggak benar. Wa anna man taqa'ada aqlu min al-ghawsi 'al-khafaya wal-asra wal-bawatin wal-aghwar wa qana bi dhawahiriha kana tahta al-aghlal allati yataklifatu syar'an. Dan bahwasanya taqa'ada, ya taqa'adu itu dalam berhenti, tapi digunakan oleh di sini untuk akal. Dan bahwasanya barang siapa yang akalnya sudah resign, akalnya sudah wa anna man taqada aqlu min al-ghaus. Dan bahwasanya barang siapa orang yang akalnya berhenti, tidak melakukan apa itu al-ghaus, menyelami. Jadi orang yang akalnya tidak digunakan untuk menyelami alal khafaya, perkara-perkara yang sama, wal asrar, perkara-perkara rahasia, wal bawah waqna abi zawahiriha, dan hanya mencukupkan kemudian puas dengan zahirnya saja firman Allah asab dan Nabi Muhammad b kana tahtal aghlal allati hiya taklifatu syara, maka orang-orang inilah yang kena mereka terbelenggu, yang dinamakan belenggunya itu yang dinamakan dengan taklifatu syara. Jadi kalau anda baca firman Allah, sabda Nabi Muhammad, anda adalah percaya zahirnya saja, anda adalah kulit doang, maka anda lah dan tidak menggunakan akal anda untuk masuk menyelami semua yang rahasia di balik firman, semua yang rahasia di balik sabda, maka anda adalah orang yang ini tahtal aghlal, di bawah belenggu, terbelenggu dengan belenggunya taklifatu syara, beban-beban syariat. Bodoh. Yang menjalankan syariat itu orang untuk menyelami Allah. Menyelami firman Allah. Nabi Muhammad saja anda tiadakan sok-soknya menyelami sabda Nabi Muhammad. Bodoh amat. Sebaliknya, wa man irtaqa ila ilmil batin. Ah, apaki naik ilmu kebatinan. Wah, ini ilmu kebatinan nih, pas nih. Mempelajari rahasia di balik firman, mempelajari rahasia di balik sabda, mempelajari makna yang sama cari. In hatta anhu taklif. Nah, kalau orang sudah seperti ini masuk ke dalamnya, maka in hatta, ini intinya, ini gak mau beramal doang, inti dan sabda. Nah, ini ila ilmi liqba dan sabda in hatta itu yang bukan ni wabah, dan kemudian dia beristirahat santai. Kenapa? Sudah sampai mirip begitu. Kalau saya nggak sholat, masuk kiri, bukan alah, maler pengoler aja. Anda malas malas aja, udah nggak usah banyak. Ya, malas malas aja udah. Dan itulah kata Imam Syafi'i, memang yakni dasar dari kajian tasawuf, asas tasawuf al kasal, tasawuf itu kemalasan, tapi harus dibenarkan. Makanya harus bikin kayak gini-gini. Orang awam itu orang ya batinnya dong Allah ente pemalaskan. Iya, itu aja udah. Inti nggak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan larangan, itu intinya. Tapi harus dijustifikasi. Qalu, ah ini mereka mengatakan, ini yang saya ingin sebutkan. Ada di halaman berapa ini? Ada di halaman 84. Jadi dicetakan lama berarti halaman berapa tuh? Yang ayatnya itu loh. Al-A'raf ayat 157. Qalu. Wahum al-muraduna biqaulihi ta'ala wa yadaw israhum wal aghlal allati kanat alayhi. Dan mereka mengatakan, orang-orang itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 157, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ayat dipakai ini adalah ya mereka itu. Dari firman Allah Nabi Muhammad SAW, maka Allah bebaskan beban dan belenggu dari mereka. Ini maksudnya, ini orang-orang kebatinan. Bebas dari belenggu syariat. Subhanallah. Padahal maksudnya, ini adalah yang namanya Islam itu mudah. Maksud dari firman Allah dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maksudnya adalah Allah utus Nabi Muhammad dengan agama yang mudah. Bahkan kata Nabi Muhammad, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Beban dia, tapi bukan beban yang mustahil kita pikul. Salat 5 waktu, kan cuma 5 waktu. Bukan 50 waktu. Satu sholat pun, orang sekhusyuk-khusyuknya sholat nih, satu rakaat mungkin, kita katakan 5 deh. 5 menit, satu rakaat, udah panjang banget itu. 2 menit aja bisa. 5. Kali 17 rakaat, berapa menit tuh, Jak? 5 kali 17. Kita bicara yang wajib aja nih. 85. Berarti kan, ya, nggak sampai 2 jam. Jam yang Allah kasih untuk Anda, nggak sampai 2 jam. Beban, iya, tapi bukan mustahil. Mampu kita lakukan. Terus dalam perkara sholat juga, kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya rebahan. Ringan, mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan yang susah. Puasa, beban. Ya, tapi kan cuma sebulan dari satu tahun. Sebulannya pun cuma setengah hari. Cuma 30 hari dari satu tahun, 30 harinya pun cuma setengah hari. Beban dia, iya, tapi dia bukan beban yang mustahil kita pikul. Semua kita bisa melakukannya. Anda aja yang malas. Nanti ketik masih bahasan puasa, kalau misalnya sakit silahkan nggak puasa, tapi nanti ganti. Kayak sholat tadi, ketika Anda sabar boleh qasar, ketika Anda perlu boleh jamak. Mudah. Kemudahan demi kemudahan. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala firman dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya Islam itu mudah. Ini dalil, betul. Cara memahaminya, baca penafsiran para ulama. Ini dalil, betul. Tapi cara paham mereka, inilah orang-orang yang sudah masuk ke inti rahasia firman Allah. Mereka telah dibebaskan dari belenggu. Mereka telah dibebaskan dari beban. Makanya mereka enggak sholat. Ini maunya mereka. Pakai dalil, pakai benar enggak? Allahu a'lam bissawab. Kita sudah di sini. Wa muradum ay yanzi'u minal aqaidi mawjibal zawahir liyakdiru bittahakkumi bidakwal batil ala ibtali syara'i. Perhatikan halaman 84. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi dari lahiriah nas. Ada perintah, ada larangan. Tujuan mereka supaya itu semuanya hilang. Siapa yang harus dibatalkan? Tuhan yang mengutus nabinya harus dipercayai. Jadi apa? Semua hilang. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi dari lahiriahnya nafs, perintah dan larangannya harus dipraktikkan. Supaya dengan klaim batilnya mereka mampu membatalkan syariat Islam. Bahkan lebih tepat kepada mirip dengan agama Yahudi. Allahu sini ya, dan mereka punya 8 nama. Kemudian membaca yang di halaman 87 tentang nama yang ke-6 Al-Qur'an. Ada enggak tahu bahwasanya yakni bagaimana yakni yang dinisbatkan kepadanya Qur'an itu yaitu Al-Qurmut itu yakni dia tadinya mengikuti seorang dai yang perlihatkan yang diterangkan dan yang batin baru diterangkan dan penyimpangannya tersebar. Ada yang di halaman berapa tadi? Al-Qur'an itu halaman berapa tuh? Halaman 87. Dicatatkan nama 102. Wallahu a'lam bishawab. Mohon siapapun di antara Anda yang memiliki kitabnya, tentunya baca semua nama 8 ini dan khususnya Al-Batini yang kita bahas dan Al-Qaram itu. Wallah. Yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Amin. Kita punya 8 menit untuk tanya jawab. Jadi kalau siapapun di antara ulun Instagram tadi malam ya, yang pertanyaan iblis dan salah rata-rata teman-teman bertanya tentang materi men. Tapi kalau pengajian yang lain ya, intis akidah, surah salasa, minhajul muslim, kaifa amalahum, tafsir, wah bahasannya apa pertanyaan. Wallah nam bisa. Oke. Lima penanya hari ini. Iblis insyaallah ya dibanyak dilayani, Anda tanggung tanggung akibatnya, Anda tanggung ongkos kirimnya. Banyak benar nih. Waduh. Banyaknya kuma, wis. Jangan-jangan ada yang nanya dari tadi malam nih. Masya Allah, banyaknya. Pokoknya jangan khawatir ya, ketika pertanyaannya pun tidak sempat ulun bacakan ya, tetap dapat hadiah. Tapi seperti biasa, apa aja apa buku saku hadis arba'in, kemudian buku saku terjemahan Hisnul Muslim, doa sesuai firman dan sabda, kemudian yang ketiga sifat yang oke, bismillah pertama. Wah, Masya Allah. Banyak, Pit, tugas antum, Pit, habis ini, Pit. Kirim-kirim paket. Bismillah, Ustadz, apakah ilmu kalam merupakan bagian dari talbis iblis? Imam Syafi'i melarang keras mempelajarinya, namun di Indonesia justru dipelajari di perguruan tinggi. Iya, dan ini sudah kita bahas. Bahkan, karena Anda, saya baca nih, Anda dapat bukunya, nanti buka halaman. Halaman apa? Bantu-bantu. Yang ilmu kalam. Orang-orang ahli filsafat kaum dari akhir akhirnya ya talbis iblis, ya talbis iblis. Barakallahu fikum. Tanya itu banyak kemiripan. Kenapa ulun tahu? Sebabkan ada kita, bahkan kita bikin videonya. Kenapa? Batin sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, itu. Tapi kaidah dalilnya adalah al-hulul wal ittihad, persatuan dan peleburan manunggaling kawulo Gusti, bahasa Jawanya. Sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi sudah gugur darinya, sudah bersatu. Ngapain ibadah? Kan sudah bersatu dengan Tuhan. Ngapain ibadah? Tapi ini hal-hal yang inti dari firman dan sabda. Ya, seperti itulah ya. Intinya adalah pemalas. Suara Ustadz putus-putus. Wah, kenapa, Pit? Sinyal kami bermasalah atau sinyal Anda nih? Tapi mudah-mudahan nanti ketika videonya jadi Anda bisa mengulangnya. Apakah jika seseorang mengikuti seorang da'i seperti sekarang yang pemahamannya mirip dengan batininya, ini batinnya ini bisa kita tinggalkan dan jauhi? Tentunya, tentunya. Masih banyak da'i yang lain, masih banyak da'i yang lain yang menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lurus, pakai dalil dan benarnya pendalil. Bagaimana Ustaz tahunya benar? Bagaimana cara mereka memahami? Sahabat fulan berkata, sahabat fulan menafsirkan, sahabat fulan kemudian menerangkan, ya. wallahu a'lam bishawab, dan sangat banyak yang kemudian masih bisa Anda ikuti kajian, entah langsung menghadiri pengajiannya, entah live untuk kasus pandemik seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Yani iman itu dijaga, bukan dites. Ah pengen tahu, ah belajar, ah kena syubhat jadinya. Sama yang tadi saya sebutkan tuh, orang kena syubhat manhaj al-muwazanah. Ini kalau misalnya untuk yang umum, pluralisme batiniyah asal-usulnya itu umum, semua agama baik. Tapi kalau di Islam sendiri, semua kelompok baik. Mereka kan punya kebaikan, kelompok kebaikan. Akhirnya enggak jelas mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa? Anak karena Allah bisa. Bismillah. Afwan admin, suara ustadznya putus-putus. Nah, ini yang kedua nih yang ngomong nih. Suaranya putus-putus. Berarti mungkin kita lagi bermasalah. Bagaimana orang-orang al-batiniyah menjerumuskan setiap orang untuk mengikutinya? Sama seperti bagaimana iblis menjerumuskan pentolan-pentolannya pertama kali. Dihiasi. Ingat ya, iblis itu jargonnya hebat-hebat. Ingat ya, yang bisa dijerumuskan iblis dengan jargonnya itu adalah selevelnya Nabi. Jadi kita nggak boleh main-main. Tidak bisa kemudian dia terangkan apa adanya yang Allah SWT larang dari, yakni Nabi Adam, dari memakan buah tersebut. Tapi yang dia katakan, kamu makan nggak apa-apa. Allah larang itu karena kalau kamu makan, kamu nanti jadi malaikat. Itu doang, gak ada bahaya, cuman kamu jadi malaikat aja. Dia pakai jargon. Dia tazinul batil. Benar itu parah bagaimana iblis akan datang pada kita. Fumala'atiyanahum min baini aydihim wa min tajuk aktsarum syakirin. Di awal-awal surah Al-A'raf Allah berfirman, bagaimana iblis menceritakan janjinya untuk menyesatkan semua anak Adam. Saya akan datangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Di antara penafsiran para ulama, maksud dari depan, belakang, kanan, kiri salah satu adalah wa uzayyin lahumul batil. Aku menghiasi untuk mereka kebatilan. Batil sebenarnya, tapi serasa indah. Batil sebenarnya, tapi kayaknya kok baik. Kayaknya kok bagus, kayaknya kok lurus. Udah, inilah kerjaannya iblis. Dia hiasi kebatilan. Kalau Anda nanti, nih Anda di antara yang dapat kitabnya nih, baca nanti tentang Al-Qaramithah dan bagaimana cerita Qurmut itu belajar kepada ustadznya. Awalnya baiknya luar biasa. Dari mana engkau dapatkan ilmu ini? Dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengutus nabinya Muhammad, jelas mengimani Allah, Nabi Muhammad. Oh, kemudian yakni dia terpengaruh. Wah, ini orang saleh, belajar. Habis itu baru dia bikin perjanjian. Kalau kamu ingin belajar kepada saya, begitu banyak rahasia firman Allah, rahasia sabda Nabi Muhammad yang saya tidak sampaikan, tapi kamu janji dulu masuk sini, bahkan mungkin pakai baiat ya. Ah, baru saya ajarin. Nah, gitu. Diperlihatkan kebaikan dan lurus dulu. Begitu belajar masuk, baru yang menyimpang-menyimpang akan dia sampaikan. Tapi Anda sudah janji dari awal. Tapi Anda sudah termakan dia dari awal. Allah Anam Bisa. Udah empat ya, Pak? Satu, dua, tiga. Udah empat yang ada baca. Satu lagi yang dapat habis. Walaupun pertanyaan simpel, tapi gak apa. Ya, ini. Bismillah, bagaimana cara agar diri yang lemah ini terhindar dari talbis iblis? Siap. Al-Mushahidun al-Kiram, di pertanyaan sebelumnya tadi ulum menyebutkan bahwasanya iblis di antara kecanggihannya adalah tazinul batil, menghiasi kebatilan. Hingga kemudian akhirnya mandi syubhat. Dan syubhat-syubhat seperti ini hanya bisa dilawan dengan ilmu. Anda, agar terhindar, Anda harus berilmu. Anda harus belajar mengilmui yang lurus tentu. Sebelum itu disebut ya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam salah satu seri di antara total serial Rukun Iman karangan beliau, ada yakni Alamul Jin wa Syaitan. Beliau sebutkan satu bahasan khusus dari total bahasan iman kepada Allah semuanya. Ada bahasan khusus ketika membahas malaikat, beliau sebutkan tentang alam jin, alamul jinni wa syaitan. Setelah membahas malaikat, beliau masuk ke dalam alam gaib yang lain, jin dan syaitan. Di antara bahasan yang beliau menyebutkan bahwasanya ada bab yang beliau sebutkan senjata-senjata yang dengannya seorang muslim dan mukmin bisa dia gunakan untuk melawan dalam perangannya dengan syaitan, untuk berperang melawan syaitan. Dan beliau sebutkan di antaranya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata di antara senjata yang kuat yang lain, salah satunya, bahkan ini nomor satu. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kalau Anda berlindungnya kepada yang menciptakan si iblisnya, pasti aman. Di antara senjata yang dahsyat juga yang adalah Anda berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan faham salafus salat, salafu ummah, para sahabat. Anda mesti lurus. Itulah ilmu. Nah, itu jawaban yang tepat. Anda ingin terbebas lebih sibuk. Berlindung kepada Allah, nuntut ilmu dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. 5, yakni penanya yang tentunya dapat kitab Talbis Iblis sudah selesai. Tubit. Oke. Kita tambah sedikit baca pertanyaan yang lain, tapi hadiahnya juga tidak kalah keren, mushaf terjemahan. Wih, bentar saya ambil dulu. Oh, ya ini nih. Makanya habis subuh jangan tidur, ikut pengajian, dapat buku, dapat kitab. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang saya baca ya. Mau sesuai tema, kayak enggak ada masalah, tapi dapat mushaf terjemahan. Mantap. Dan terima kasih untuk semua donatur. Semoga Allah berkahi harta Anda semuanya. Amin. Ini semuanya dari donatur. Donatur itu orang yang suka bikin donat ya. Bismillah. Ustaz, bagaimana melepaskan diri dari ikatan terhadap tertutupnya hati atas kebenaran yang disampaikan? Apakah syaitan juga berperan dalam susahnya hati orang tersebut menerima hidayah sunnah? Barakallahu fikum. Betul. Mudah-mudahan dapat buku, dapat mushaf. Masya Allah. Siapa pertanyaannya saya enggak tahu. Ini nomornya sekian. Dapat mushaf. Nanti bukunya ada di aja. Melepaskan diri dari ikatan tertutupnya hati dari kebenaran. Al-Mushyidun al-Kiram, banyak hal tentunya yang membuat hati ini tertutup dari kebenaran. Banyak hal. Salah satu di antaranya, dan ini mungkin yang paling besar dan paling jelas, kemaksiatan. Ya. Jauh dari ketaatan kepada Allah dan perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilakukan. Kenapa? Karena setiap kemaksiatan yang Anda menghitam. Kata Nabi Muhammad, kalau hati sudah menghitam, kalau yang tertelungkup. Nah, gelas ya, ada contoh enggak? Ada. Anggap aja ini gelas. Hand sanitizer ya. Ya. Orang hatinya kalau sudah hitam, itu seperti kata Muhammad, kalku bimujahkiyah, seperti gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran. Nanti dia tidak tahu lagi perkara yang baik dan tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar. Ada orang bermaksiat sekitar dia nih, teman dia, bahkan mungkin anaknya atau pasangannya atau orang tuanya, enggak bisa dia ingkari karena hatinya hitam. Dari mana asalnya? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Faymin, kata beliau, hati ini seperti, beliau menyebutkan ina sih, bejana ya, tapi saya terjemahkan gelas saja. Hati ini seperti gelas. Jika engkau penuhi dia dengan tauhid, syirik enggak bisa masuk. Karena udah penuh sama tauhid, syirik enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Engkau penuhi dengan ketaatan, maksiat enggak bisa masuk. Tapi jika terbalik, penuh dengan kesyirikan, mau ustaz siapa menyampaikan tauhid, maaf. Kenapa? Sudah penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Ustaz siapapun yang menerangkan Allah SWT dan Nabi Muhammad akan bahaya bid'ah sunnah, enggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh. Dan jika sudah penuh dengan kemaksiatan, kebenaran enggak bisa masuk. Wallahu a'lam bissawab. Taati Allah, tinggalkan kemaksiatan kepadanya, insyaAllah kemudian hati ini mudah terbuka dengannya, mudah seorang kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih putus-putus? Udah enggak ya? Berikutnya, yang juga mendapatkan mushaf, bismillah, kalau sekelas Nabi saja bisa terpedaya dengan iblis, bagaimana dengan kita Ustaz? Apalagi, tapi yang ngerayu kita kan kroconya, yang ngerayu kita ini, level-level kita ini anak buahnya doang, pion-pionnya saja. Dikit ini juga akan, ya, maka bodoh orang dengan level-levelnya. Kasarnya nih, misalnya nih, kita anak lulusan SMP, anak lulusan kuliahan, ya yang level itu yang ngerayu kita. Dedengkunya enggak turun. Ya dengan pocongnya aja kita kena. Tapi apakah kemudian yakni pesimis? Bagaimana kalau iblis yang kemudian yakni merayu kita? Habislah kita. Ingat, iblis sudah bikin janji sendiri. Dia mengatakan, oh berfirman, mengatakan perkataan, menceritakan perkataan iblis, kata dia, la'uhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hambamu yang dianugerahkan keikhlasan. Jadi iblis sekalipun, yang kemudian turun langsung menggoda anda, tapi anda ikhlas dalam beramal, enggak bisa dia ganggu. Jauh dari dan rasul. Sudah dia berikan pengecualian yang engkau anugerahkan pada dia ya Allah, keikhlasan, mukhlasin, orang yang dianugerahkan keikhlasan. Mudah orang itu beramal ikhlas lillahi taala, dan dia melatihnya selama ini. Selama amalan tersebut bisa dia rahasiakan, dia enggak dia perlihatkan. Akhirnya menata hatinya untuk ikhlas lillahi taala, dia beramal, enggak apa-apa. Puluhan ketika sejak umur 20-an sampai umur 60-80, enggak ada yang tahu dia tiap hari tahajud. Enggak ada masalah dia. Kenapa? Karena Allah tahu. Dia ikhlas. Ini enggak bisa diganggu. Siapa yang enggak bisa ganggu? Iblisnya, dengkulnya. Jin pertamanya enggak bisa ganggu. Jadi tidak boleh pesimis. Bahkan di antara diciptakannya iblis, bukan berarti Allah suka, ujian untuk orang yang beriman, tahan enggak? Maka kita tetap harus berjuang, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis. Yang ketiga, dan ini yang masih dapat mushaf juga ya, mushaf terjemahan ya. Saya jadi bingung nih, masuk terus, jadi saya jadi acak jawabnya nih. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi orang yang terjerumus ke dalam pemahaman qaramithah bang sini ya? Apakah kita harus menyikapi mereka seperti orang-orang kafir? Tentu tidak. Ya, Karena levelnya juga beda-beda. Tetap harus kita dakwahi. Tetap tugas kita menyampaikan ilmu. Sampaikan kebenaran dengan ilmu. Sama seperti kaidah dakwah kepada siapapun. Termasuk diantaranya kepada mungkin sebagian saudara kita yang kemudian terjerumus kena pemahaman al-batiniyah. Diantaranya al-qaramithah dan juga ada nisbat kepada salah satu pentolongnya nama Ismail siapa gitu. Ada semuanya di sini. Dakwahi dengan ilmu. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang lurus. Gua prioritas yang Anda dakwahkan, dan ini paling tepat, ini perkara akidah. Ini yang harus Anda dakwahkan pertama kali. Mungkin di saat yang sama dia ngerokok, mungkin di saat yang sama dia enggak pakai yakni jilbab misalnya perempuan. Entar itu. Ini dulu akidah. Kemudian timing waktu yang harus tepat dalam menyampaikan. Kemudian hiasi dengan kelembutan. Di antara menghiasi dengan kelembutan, Anda kalau misalnya Anda lulusan anak kuliahan, bahkan S2, S3, yang Anda ceramahi anak SMA, Anda harus turun dulu sedikit supaya dia mudah faham. Hadithun nasa biqadri ukulim. Ajak manusia berbicara sesuai kadarnya. Kalau Anda ngomongnya ketinggian, enggak faham, dia enggak faham. Kemudian yang terakhir adalah doa. Berdoalah kepada Allah, agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan saudara kita, teman kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. 5 untuk yang mendapatkan kitab talbis iblis, 3 untuk yang mendapatkan mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Dan yang lainnya tetap dapat, yang saya enggak bacakan tetap buat hadiah 3 buku saku ya. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.